Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amil jawazim, yaitu kelompok huruf ya yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi jazm. Dan kita tahu bahwasanya jazm hukum asalnya adalah sukun ya. Contohnya misalkan asalnya aktubu ar-risalata, saya sedang menulis surat. Ketika ada lam di depannya menjadi lam aktub ar-risalata, saya tidak menulis surat ya. Lam aktub ar-risalata, saya tidak menulis surat. Asalnya aktubu menjadi sukun aktub. Lalu apa saja huruf-huruf jazm? Perlu kita ketahui bahwasanya huruf jazm ini ada 18 ya, ada 18 huruf jazm, yaitu lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'ai, kemudian la fin nahi wa du'ai, kemudian in, ma, man, mahma ya, kemudian izma, kemudian ayun, kemudian mata, ayyana, aina, anna, haisuma, kaifama, dan idan ya. Tapi idan ini jarang digunakan, jadi cukup kita pelajari 17 saja, yaitu lam wa lamma wa alam wa alamma wa lamul amri wa du'ai wa la fin nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haisuma wa kaifama ya. Jadi 17 amil jawazim ini ya menyebabkan fi'il mudhari menjadi jazm. Baik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama huruf jazm adalah lam ya, artinya tidak ya. Contohnya lam aqra al-Qur'ana, saya tidak membaca Al-Qur'an. Lam aktub ar-risalata, saya tidak menulis surat ya. Lam adhab ilal madrasati, saya tidak pergi ke sekolah. Ini contoh lam. Kemudian yang kedua contoh lamma ya. Lamma akul, saya belum makan ya. Jadi kalau lam ya, itu artinya tidak. Lama itu artinya belum ya. Lama akul, saya belum makan. Lama aktub arisalah, saya belum menulis surat. Kemudian lama akro al-Quran, saya belum ya membaca Al-Quran. Ya, tapi kalau kita mau wasol, kita bisa membacanya dengan sukun ya. Jadi ya, asalnya lam akro al-kitab, bisa lam akro il-kitabah ya. Kemudian lam aktub arisalata, lam aktubir risalata, karena kaidah dua sukun bertemu maka dikasrohkan ya, sukun yang pertama. Kemudian yang ketiga alam, artinya tidakkah ya, tidakkah. Contohnya di dalam Al-Quran ada ya, alam nasrah laka sadraka ya, alam nasrah laka sadrak ya. Tidakkah nasroh, kami telah lapangkan laka sodrok ya, kami telah jelaskan sodroka, dadamu ya. Ini contoh alam. Kemudian contoh alam ma ya, misalkan kita bertanya kepada teman kita, alam ma takul ya, alam ma takul, belumkah kamu makan ya, kamu belum makan ya, alam ma takul ya. Asalnya ta'kulu ya, karena ada alamma menjadi sukun ya, alamma ta'kul. Kemudian lamul amri ya, lamul amri dan lamud du'ai ini sama-sama ya, sama-sama huruf jazm. Bedanya kalau lam amr ini dari orang yang kedudukannya lebih tinggi ke bawah, maka menjadi perintah. Ataupun lamud du'a dari yang kedudukannya lebih rendah, maka ia berupa permohonan. Dan lamul amri wa lamud du'a ini mirip seperti lamuka ya, yaitu bentuknya seperti huruf jar li ya, li kemudian nempel sama fi'il mudhari. Bedanya kalau lamuka artinya supaya, kalau lamul amri dan lamud du'a ini artinya adalah perintah ya. Contohnya dalam Al-Quran ada ya, liyunfiq dhu sa'atin mil sa'ati ya, liyunfiq dhu sa'atin mil sa'ati, agar hendaknya du saatin, orang yang memiliki keluasan, yufiq, menginfakkan ya, mil saati ya, dari keluasan hartanya. Yufiq du saatin mil saati. ya. Hendaknya orang-orang yang memiliki keluasan harta, ya, yunfiq min saati, menginfakkan, ya, menginfakkan min saati, ya, keluasan hartanya. Ini merupakan lamul amr, perintah, karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memiliki keluasan harta, ya. Kemudian contoh lamul doa, ya, yaitu lamul amr, tapi karena yang memohon lebih rendah daripada yang dimohon, maka kita tidak bisa mengatakan ini perintah, tapi harapannya. Contohnya di dalam Al-Qur'an, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka, wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka, dan mereka berseru, ya maliku, wahai malik, wahai raja, liyaqdi alaina rabbuka, liyaqdi alaina rabbuka, hendaknya Tuhanmu yaqdi alaina, memutuskan hukum atas kami, ya, menetapkan hukum di atas kami, ya. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka, tentu karena seruan ini untuk Tuhan, maka artinya tidak perintah tapi permohonan, hendaknya Tuhanmu yaqdi alaina rabbuka, ya, yaqdi alaina, menetapkan, ya, keputusan atas kami. Ini contoh lam addu'a. Kemudian yang ke 7, ya, yang ketujuh la fil nahyi, yaitu la nahya, ya. Kita tahu fiil nahi merupakan fiil mudhari yang di depannya la nahya. Asalnya taktubu menjadi la taktubu. Asalnya taqra menjadi la taqra, ya. Asalnya asalnya misalkan tansurum menjadi la tansur, ya, menjadi majzum. Kemudian selanjutnya la fin nahyi wa du'ai. Jadi ada la nahyi, ya, kemudian ada la fit du'a. Jadi sama-sama larangan, tapi ini hanya didetailkan saja. Kalau perintah itu datang minal adna ilal a'la, ya, dari orang yang lebih rendah kedudukannya kepada yang lebih tinggi kedudukannya, maka itu disebut dengan doa, permohonan. Tapi kalau perintah itu minal a'la ilal adna, itu namanya amar, ya, perintah. Seperti kalau orang tua kita meminta kita melakukan sesuatu, itu namanya perintah. Tapi kalau kita meminta orang tua kita melakukan sesuatu, itu namanya permohonan, ya. Misalkan guru kita, ya, menyuruh kita untuk menulis. Uktub, jangan menulis. La taktub, ya, jangan kamu menulis. Makanya ini adalah perintah, ya. Kemudian kalau kita berbicara ke guru kita, ya Ustaz, la tadhab, wahai guru jangan kau pergi, makanya ini adalah permohonan. Ini hanya pembahasan dari sisi siapa berbicara kepada siapa saja. Hukumnya sama, sama-sama majzum. Kemudian, ya, selanjutnya adalah kalimat jawab syarat dengan in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, dan kaisama. Dan kita bisa membagi dua kelompok, ya. Kelompok lam sampai la fi du'a, ini kelompok huruf jazm yang hanya menjazmkan satu fi'il saja, ya. Jadi lam, lama, alam, alamma, lamul amri wa du'ai, ya, wala fi nahi wa du'ai. Ini semua kelompok huruf yang menjazmkan satu fi'il saja. Adapun kelompok yang kedua dari in sampai kaifama, ya, in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama, ia bisa menjazmkan dua fi'il, ya. Karena, ya, in sampai kaifama ini, ya, berlaku hukum jazm kalau ia menjadi kalimat jawab syarat, ya, hampir mirip dengan di Amil Nawas. Amil nawasib, ya, itu jawab syarat dengan fa, wau, dan au. Kalau di amil jawazim, ya, jawab syarat dengan in, ma, man, mahma, ilma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, dan haifama, ya. Jadi in artinya adalah jika, ma apa, man siapa, mahma apapun, ilma kalau, kemudian ayu yang mana, mata kapan, ayana kapan juga, aina di mana, anna bagaimana, haisuma dimanapun, kayak sama bagaimanapun. Nah, kelompok yang kedua ini ya hanya berlaku kalau kalimatnya jawab syarat. Contohnya apa? Contohnya in takul akul. Jika kamu makan, saya makan. Jadi nggak boleh kita katakan in takulu akulu. Yang benar in takul akul. In takul akul ya. Jika kau makan, saya makan. Ya. Kemudian man ya. Misalkan kita mengatakan ya. May yadhab adhab ma'ahu. Siapa yang pergi, saya akan pergi bersamanya, ya. Tidak boleh man yadhabu adhabu ma'ahu. Yang benar man yadhab adhab ma'ahu, ya. Kemudian misalkan ya, misalkan lagi in ya, misalkan in ya. In takro ya, akro maka jika kau membaca, saya ikut membaca bersamamu. Dan ini semuanya bisa kita gunakan ya. In, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayana, aina, anna, haisuma, dan kaifama. Semuanya bisa kita gunakan untuk membuat kalimat jawab syarat. Dan tidak perlu kita contohkan satu persatu. Yang jelas kita bisa membuat kalimat jawab syarat ya menggunakan kata-kata ini. Yaitu in yang artinya jika, ma yang artinya apa, kemudian man yang artinya siapa, kemudian mahma yang artinya apapun, ya, izma kalau, ya, ayu yang mana, mata kapan, ya, ayana kapan, kemudian aina di mana, anna bagaimana, haisuma di mana pun, kemudian kaifama bagaimanapun, ya. Kemudian sama dengan ketika kita membahas amil nawasib, ya, maka i'rab dari fi'il mudhari ini ada perincian. Jadi karena ada fi'il mudhari yang berubah mu'rabnya dengan harakat dan dengan huruf, maka berbeda hukumnya. Kalau fi'il mudhari yang mu'rabnya dengan harakat, ia berubah menjadi sukun ya. Ya, aktubu lam aktub, ya. Naktubu lam naktub. Yaktubu lam yaktub. Taktubu lam yaktub. Ini kelompok yang mu'rabnya dengan harakat. Tapi kalau yang mu'rabnya dengan huruf, yaitu al-afalu khamsa fil-fil yang lima, ia dibuang nunnya, sama ya dengan amil nawasib ya, sama-sama membuang nun. Jadi asalnya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ketika dalam menjadi lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Tapi untuk fi'il mudhari ini ada tambahan ya, untuk fi'il mudhari ini ada tambahan. Kalau fi'ilnya fi'il mu'tal ya. Kalau fi'ilnya fi'il mu'tal, maka tanda jazmnya adalah dibuang ya, dibuang huruf ilatnya. Contohnya dalam surat Al-Fil ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ya. Di situ kita lihat alam tara ya. Asalnya kan ra'a yara ya, anta tara ada alif maksurahnya. Tapi ketika ada huruf alam di depannya, maka dibuang huruf ilatnya. Asalnya panjang ya, karena ada alif maksurahnya. Alam asalnya taro ya, menjadi alam taro kaifa fa'ala ya. Jadi kalau fi'il mutal khusus untuk jazm, ketika ada fi'il mutal huruf ilatnya dibuang. Dan kaidah ini tidak berlaku untuk amil nawasib. Jadi kalau amil nawasib, kalau ada fi'il mu'tal ya, tidak dibuang huruf ilatnya ya. Contohnya di dalam ayat walan tardha ankal yahudu walan nasara ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Di situ ada contoh lan tardha ya. Sekalipun ada huruf lannya, alif maksura jadi dibuang menjadi lan tardha ankal, tapi tetap utuh ya. La tarda angkal yahudu wal nasara. Jadi fi'il mu'tal ini hanya berubah ya jika bertemu dengan huruf jazm. Tapi kalau bertemu dengan huruf nasab, nah ini tidak punya pengaruh sama sekali. Baik, sekarang kita bahas beberapa contoh dalam Al-Qur'an ya. Contohnya dalam suratnya Atau bahaya 63, ayat alam ya alamu annahu mayuhadidillaha wa rasulah. Alam ya alamu annahu mayuhadidillaha. Asalnya ya alamu nak, ketika ada alam di depannya menjadi alam ya alamu. Ya. Kemudian contohnya yang lain di dalam surat Sad ayat 8. Ya. Bal lamma yadhuku azab. Lamma yadhuku azab. Asalnya yadhuku nak, ketika ada lamma ya dibuang nunnya menjadi lamma yadhuku. Ya. Kemudian contohnya yang lain dalam surat Yasin ayat 60. Alam ahad ilaikum ya. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Ya, asalnya ahadu ya. Menjadi alam ahad ya, menjadi sukun. Kemudian dalam surat At-Talaq ya, ya, yang tadi kita bahas, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih ya. Asalnya yunfiqu yang menjadi sukun yunfiqu. Kemudian ya, dalam surat At-Taghabun ya, untuk ridullaha qardan hasana ya, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Ini contoh kalimat jawab syarat dengan in ya. Untuk ridullaha ya, ini syaratnya yudha'ifhu ya, asalnya tukriduna menjadi in tukridu, asalnya yudha'ifuhu menjadi yudha'ifu ya. Ya. Kemudian contohnya lagi dalam surat Az-Zumar ayat 7, di sana ada ayat wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kalian bersyukur yardahu lakum ya, maka ia meridhai kalian. Di situ yang menjadi contoh adalah yang pertama in tashkuru ya, asalnya tashkuruna ya, tapi karena ada in syarat maka nunnya dibuang tashkuru. Kemudian jawabnya yaitu yardahu lakum. Asalnya yardahu ya, ada alif maksurnya. Tapi karena ia menjadi jawab syarat maka alif maksurnya dibuang menjadi yardahu lakum ya. Kemudian contohnya lagi ya. Di dalam surat At-Talaq kalimat jawab syarat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah ya, maka ya ja'allahu makhraja, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Asalnya ya, ya taku ya, karena ada man syarat ya, kalimat syarat, jadi man ya tak, man ya takillaha, asalnya ya ja'allahu menjadi ya ja'al ya, ya ja'allahu makhraja. Dan banyak sekali ya contoh-contoh kalimat jawab syarat ya. Contohnya dalam hadis juga ada, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid dini ya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan membuat ia faqih dalam urusan agama. Asalnya yuridu ya, ketika ada man menjadi man yurid ya, menjadi majzum. Asalnya yufaqihuhu ya. Ya, yufaqihuhu. Tapi karena ia majzum akan menjadi yufaqihu ya. Contoh lagi ya, dalam hadis riwayat Bukhari, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta ya. Jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu ya. Asalnya tastahi ya istaha ya stahi, ini fi'il mutal. Kemudian huruf ilatnya dibuang ya. Asalnya tastahi menjadi lam tastahi. Kemudian fasna ya, fasna masyita, maka berbuatlah sesukamu ya. Saya Ana rasa cukup untuk pembahasan Amil Jawazim ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.